Headshot. Real trap shit. Trapaholics. We make it look easy. Keegoisan Cinta, karya Supriyadi Sikom. Seiring berjalannya waktu, ku percaya bahwa kau adalah takdirku. Seiring berjalannya siang dan malam, ku percaya bahwa kau adalah masa depanku. Namun ku tak tahu apa yang ada di pikiranmu. Namun ku tak tahu apa yang ada di benakmu, sehingga kau tega merobohkan hatiku. Saat kita bersama, engkau selalu ceria. Saat kita bersama, engkau seakan bahagia. Dan saat kita melangkah bersama, engkau selalu bilang, aku ingin hidup denganmu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Namun itu hanya janji semata, hanya ungkapan belaka. Mengapa? Janji itu tak pernah kau lakukan. Mengapa janji itu tak pernah engkau perjuangkan? Omong kosong dengan sandiwara cinta yang kian merobek hati hingga sengsara. Wahai egois, mengapa kau porak-porandakan hubunganku? Mengapa? Mengapa? Mengapa kau patahkan sayapku sehingga ku tak bisa terbang jauh? Dan aku di sini, tak akan pernah membiarkan engkau merusak kehidupanku lagi. Takkan pernah lagi. Takkan pernah lagi.